nafa'ani wa ra'akumullah. Di antara keutamaan membaca Al-Quranul Karim, terlebih khusus yang kita lakukan amalan besar tersebut di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan ini, adalah sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam As-Sunan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahalina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dekat dari kalangan manusia. Kemudian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum bertanya kepada beliau, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Yang merupakan keluarga-keluarga dekat Allah Azza wa Jal di muka bumi ini, di dunia ini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an itulah keluarga-keluarga terdekat Allah Jalla wa ala, dan mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis yang mulia ini kita bisa melihat bagaimana besarnya keutamaan mereka, ahlul Qur'an. Dan ahlul Qur'an tidaklah keluar dari tiga keadaan manusia. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim, apakah itu dengan membacanya, apakah itu dengan menghafalnya, dan yang semisalnya dari amalan-amalan kita yang langsung kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Keadaan mereka yang pertama adalah tatkala mereka merupakan orang-orang yang mahir di dalam bacaan Al-Qur'annya, pandai sekali dalam bacaan Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemudahan untuk membaca Al-Qur'anul Karim sesuai dengan apa yang telah dibacakan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Bacaan yang indah sekali, mahir. Di antaranya adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud dan yang selain beliau radhiyallahu taala anhum. Maka mereka yang mahir mandai dalam bacaan Al-Qur'annya memiliki keutamaan besar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'a safaratil kiramil bararah." Atau al-mahiru bil Qur'an dalam riwayat lain, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah." Mereka yang mahir pandai membaca Al-Qur'anul Karim, derajatnya akan disetarakan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan. Malaikat Allah Jalla wa'ala, makhluk Allah yang paling mulia. Setara keadaan mereka, para pembaca Al-Quran yang pandai, mahir, disetarakan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'aluna ma yu'marun. Keadaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Jalla wa'ala. Makhluk-makhluk mulia disetarakan kepada mereka, para pembaca Al-Quran yang mahir, yang pandai. Kemudian keadaan yang kedua adalah mereka yang terbata-bata dalam bacaan Al-Qurannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Walladhi yatata'ta'u fi." Dan siapa yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran tersebut, lahu ajran, maka dia mendapati dua pahala, dua kebaikan. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi di dalam syarh Sahih Muslim. Kata beliau, yang dimaksud dengan ajran, dua kebaikan, dua pahala yang ada di dalam mereka, atau yang ada pada mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran, adalah pahala yang pertama atau kebaikan yang pertama, tatkala mereka membaca Al-Quranul Karim, itu diganjar besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kebaikan utama ini pokoknya, dan dua kebaikan tersebut memiliki cabang-cabang yang sangat banyak sekali. Kebaikan yang pertama adalah tatkala mereka membaca Al-Qur'anul Karim, itu mereka mendapatkan ganjaran dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim satu ayat saja, atau afwan, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dia, memberikan pahala dia sebanyak 10 kali kebaikan. Dan 10 kali kebaikan tatkala Allah Subhanahu wa taala menaikkan amalan tersebut kepada dirinya akan dilipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat, sab'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Ini kebaikan yang pertama untuk mereka yang terbata-bata di dalam membaca Al-Qur'an. Dan yang kedua, kata Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, pahala kebaikan yang kedua untuk dirinya adalah tatkala dia terus berusaha, mau berusaha untuk membaca Al-Qur'an walaupun dia tidak mahir dalam membacanya. Walaupun dia terbata-bata, akan tetapi niatnya dia, keinginan dia dalam membaca Al-Qur'anul Karim itu mendapatkan balasan tersendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga, yaitu mereka yang masih belum sama sekali pandai membaca Al-Quran, belum pula terbata-bata, sama sekali tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Maka golongan yang ketiga ini, janganlah minder, janganlah putus asa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, dan mereka memiliki keutamaan. Tatkala mereka belum bisa membaca Al-Quranul Karim, akan tapi ingin belajar Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran, apakah itu tajwid, makharijul huruf, dan yang semisalnya dari ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi tiga keadaan, masing-masing mendapatkan keutamaan. Selama dia berinteraksi langsung dengan Al-Quranul Karim, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar, pahala yang besar untuk dirinya. Yang mahir akan disetarakan dengan malaikat Allah, makhluk Allah yang termulia. Yang masih terbata-bata mendapatkan dua pahala besar, yang mana memiliki cabang-cabang tersendiri. Dan mereka yang masih belum, baru ingin belajar pun mendapatkan label khairun nas, manusia yang paling mulia, manusia yang terbaik yang ada di tengah-tengah umat manusia. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim pasti dan pasti memiliki keutamaan besar. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian ra'ani wa ra'akumullah, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Kalau kita mampu menghafalnya, walhamdulillah, keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu, silahkan membaca Al-Quranul Karim. Bacaan yang mahir memiliki keutamaan tersendiri. Bacaan yang terbata-bata, keutamaan tersendiri pula. Baru mau belajar pun memiliki keutamaan tersendiri. Jangan sampai meninggalkan Al-Quranul Karim. Karena ini adalah kitab Allah. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk petunjuk manusia, agar mereka bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di syurganya, yang mana itu merupakan cahaya dari sekian banyak cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi ini. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kemarin telah kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah dari risalah beliau Makanatus Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Islam. Yang mana kita telah sampai penukilan dari Syekh tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin maupun mukminah tatkala dia telah ditetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masih mencari pilihan lain, hukum-hukum lain selain hukum keduanya, karena hakikatnya itu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan telah bermaksiat pula kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bukan hanya sekedar kesesatan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, dhalalan mubina, kesesatan yang sangat jelas. Tatkala dia berani bermaksiat kepada Allah, begitulah dia berani bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan sampai yang ada di pikiran kita, yang kita fahami, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, cakupannya sempit. Tidak. Cakupan seorang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu sangat luas sekali. Jangan sampai yang ada di pola fikir kita, di pemahaman kita, bahwa mereka yang mencaci maki Allah, yang mencaci maki Rasulnya, itulah mereka yang bermaksiat kepada Allah. Mereka yang menghinakan Rasul alaihissalatu wassalam, itulah yang bermaksiat kepada Rasul. Mereka yang berusaha membuat karikatur Nabi, misalkan alaihissalatu wassalam, itulah yang telah bermaksiat kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Itu bentuk dari bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi bukan hanya itu, banyak sekali keadaan-keadaan di mana seorang telah dinyatakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah tatkala Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihissalatu wassalam telah menentukan satu hukum, telah menjelaskan, memerintahkan satu perkara, akan tetapi dia selisihi, ataukah dia tidak amalkan karena perkara-perkara duniawi, apakah malu, ataukah yang semisalnya dari urusan-urusan dunia yang hina ini. Maka bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sangatlah banyak sekali. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, terkhusus apa yang berkaitan dengan ayat ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa makana li mu'minin wa la mu'minah, ini memiliki sabab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini, yang dijelaskan oleh al-imam At-Tabari alaihi rahmatullah, begitu pula al-imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah di dalam tafsir mereka berdua. Yang mana ayat ini turun, kata mereka, pada Zainab bintu Jahash. Yang ketiga itu, Zainab bintu Jahash adalah seorang wanita yang ma'rufah, salihah, muti'ah lillah, mu'minah, yang mana ketika itu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab bintu Jahash dan melamar. Sebenarnya bukan melamar untuk diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, tapi untuk melamarkan orang lain. Beliau menjadi wakil. Dan yang diwakilkan ketika itu adalah Zaid bin Harithah, sahabat yang mulia, sahabiyun jalilun, Zaid bin Harithah. Maka tatkala Zainab melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang, maka Zainab menyangka bahwasanya beliaulah yang akan mengkhitbah, akan melamar Zainab. Akan tetapi tatkala disampaikan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa penjelasan-penjelasan, yang mana beliau adalah wakil dari Zaid bin Harithah yang ingin menikahkan Zainab dengan Zaid, maka seketika itu Zainab bintu Jahash menolak. Karena keluar dari harapan yang ada pada Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Karena yang dimaukan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dinasihati dia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Zaid bin Harithah merupakan seorang sahabat yang mulia, yang ketika itu mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala Zainab bintu Jahash dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiskusi apakah menerima ataukah tidak, turunlah ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, dalam hal ini adalah Rasul alaihi salatu wasalam mencoba melamar Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Maka ketika turun ayat ini, Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menegur Zainab bintu Jahash, dan akhirnya diterima oleh Zainab bintu Jahash lamaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wakil dari Zaid bin Harithah radhiyallahu taala an. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, itu hanya untuk tambahan faedah, karena setiap ayat dari Al-Qur'anul Karim, atau kalau kita tidak mengatakan setiap, aglab, mayoritas, kebanyakan ayat dari Al-Qur'anul Karim memiliki asbab an-nuzul, sebab-sebab diturunkan, seperti ayat ini, kisah antara Zainab bintu Jahash dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki yang namanya asbabul wurud, sebab kenapa diturunkan atau keluar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lisan beliau. Contoh kecilnya adalah tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang salat bersama imam, salatut tarawih, bersama imam dari awal hingga akhir, maka dia akan ditulis dan tercatat seperti seorang yang melakukan salat semalam suntuk dari awal malam hingga akhir malam, ditulis sebagai seorang yang salat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang musalli, padahal dia tidur, padahal dia bercengkrama dengan keluarganya, mengobrol dengan temannya, akan tetapi karena dia melaksanakan salat dari awal bersama imam sampai akhir imam selesai, maka Allah Azza wa Jal memberikan keutamaan, dia tercatat sebagai seorang yang melakukan salat semalam suntuk. Ini memiliki sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabda ini. Sebabnya itu tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ketika awal-awal di bulan Ramadan, satu Ramadan, malam kedua, malam ketiga, disebutkan dalam riwayat lain malam keempat, beliau salat bersama sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wardahum. Maka sebelum pertengahan malam telah selesai, karena beliau memulainya di awal malam, pada awal-awal malam bulan Ramadan. Sebelum pertengahan malam telah selesai Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengimami para sahabat beliau. Maka karena kesungguh-sungguhan yang ada di sisi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, mereka meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyat lailatina, wahai Rasulullah, kalaulah engkau bisa mengimami kami sampai habis akhir malam kami. Dalam artian mereka tidak mau tidur, mereka tidak mau kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Mereka mau bersama Rasul alaihissalatu wassalam sholat dari awal malam hingga akhir malam. Ini di awal Ramadan. Lihat bagaimana semangat mereka, para salaf kita, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Wajar tatkala mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni syurga. Wajar tatkala mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang benar-benar ridha kepada Allah azza wa jal, dan Allah pun ridha kepada mereka. Pantas tatkala mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai khairun nas, manusia-manusia terbaik. Keutamaan besar di sisi sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum ardahum. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan coba-coba, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku, orang-orang mulia. Maka dari sini kita melihat tatkala ada beberapa kelompok di luar sana yang mengatasdirikan, yang mengatasnamakan kelompok mereka di atas Islam atau bahkan di atas Al-Quran, di atas Sunnah, akan tetapi wakil yang ada, kenyataan yang ada, mereka habis mencela sahabat-sahabat Nabi, maka ketahuilah mereka berada di atas kesesatan, bukan di atas jalur Al-Haq. Karena mereka menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau menyelisihi apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Rasul melarang untuk mencela mereka, sahabat-sahabat Rasul, akan tetapi kelompok tersebut yaitu Syiah Ar-Rafidah dengan lantang dan dengan jelas tidak malu-malu mengatakan bahwasanya Syekhain Abu Bakar wa Umar berada di dalam an-nar, berada di dalam neraka. Bahkan sebahagian besar dari ulama mereka, imam besar mereka yang berada di Iran sana, mengatakan bahwasanya ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha saat ini telah digantung kakinya di neraka Allah wal'iyadzubillah. Ini perkataan-perkataan mereka terekam, ada semua. Entah kenapa sampai seperti ini, kesesatan yang begitu jauh, yang di luar dari logika kita. Kita tidak menyangka bahwasanya mereka tergelincir dari jalur al-haq sampai sejauh itu. Sebabnya adalah diselisihinya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diselisihinya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar senantiasa dikokohkan hati-hati kita di atas Islam, di atas sunnah, di atas ajaran Allah Azza wa Jal, di atas petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berani untuk menyelisihi sedikit saja apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita akan seperti mereka, tersesat dari jalan al-haq. Maka kembali kepada hadis yang tadi, tatkala Nabi selesai sebelum awal malam, maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menambah amalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Lau nafaltana ya Rasulullah baqiya salailatina. Wahai Rasulullah, seandainya engkau salat bersama kami sampai akhir malam. Maka akhirnya keluarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan tadi, man qama ma'a imamihi, di dalam riwayat lain man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang salat dari awal hingga akhir bersama imam, sungguh dia akan dicatat sebagai seorang yang telah salat semalam suntuk. Jadi secara bahasa bebas, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabat beliau, tidak perlu, wahai sahabat-sahabatku, kalian melaksanakan salat dari awal hingga akhir. Cukup dengan amalan ringan ini saja, sabar bersama imam dari awal hingga akhir, maka kalian akan tercatat sebagai seorang yang salat semalam suntuk. Maka begitulah syariat Islam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat. Begitu pula sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki yang namanya asbabul wurud, firman-firman Allah asbabun nuzul. Dan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam namanya adalah asbab al-wurud. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan pembacaan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di mana kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya Syekh akan mengukilkan sebuah hadis tentang uqubah yang akan diterima oleh seorang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia mampu untuk melakukannya. Kata beliau adalah, wa mimma yubayyin uqubata man khalafa amrullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang akibat yang akan didapati mereka, orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang menyelisihi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hadis rajul alladhi kana ya'kulu biyadihi al-yusra, adalah hadis seorang laki-laki yang ketika itu di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dia makan dengan tangan kirinya. Fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'kula biyaminih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk makan dengan tangan kanannya. Faqala ar-rajul, maka ketika itu seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada Nabi, la astati', aku tidak mampu wahai Rasulullah. Padahal dia mampu. Wa huwa kadzib, kata Syekh Al-Fauzan di sini, padahal dia berdusta. Dia mampu sebenarnya, akan tetapi tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga keluarlah kalimat tersebut, la astati', aku tidak mampu. Wa huwa kadzibun fi dzalik, sementara dia berdusta atas perkara tadi. Idz kana yastati'u lakin mana'ahu al-kibr, sebenarnya dia adalah orang yang mampu untuk langsung mengikuti nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi yang menghalanginya adalah al-kibr, kesombongan dia, tidak mau dia terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana'ahu al-kibr minam tithali bisunnah, atau minam tithali as-sunnah, karena dia sombong untuk menerima dan menjalankan sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lastata'ta, engkau tidak akan mampu mengangkat tangan kanannya. Da'a alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk dia. Fa'inda dhalik yabisat yadah walam yastati' raf'uha illa fihi ba'da dhalik ila fihi ba'da dhalika ukubah lahu. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, maka seketika itu pula tangan orang tadi lumpuh dan tidak mampu dia angkat tangan kanannya karena kesombongan dan doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa doa kejelekan kepada dirinya. Uqubatanlah, dan itu adalah akibat dari apa yang telah dia lakukan. Sebenarnya mudah untuk dia kalau mau mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, langsung dia pindahkan. dari tangan kirinya, dia makan dengan tangan kanannya. Perkara yang sangat ringan sekali. Akan tetapi disinilah berbahayanya penyakit yang namanya al-kibr, sombong. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja rasa kibr, rasa sombong. Dan hakikat dari al-kibr sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah dua perkara. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Hakikat dari kesombongan adalah batarul haqq, dia menolak kebenaran, dan ini yang ada di sisi orang tadi. Dia menolak al-haq yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tangan kiri menyerupai syaitan, tasyabbuh bi syaitan, dilarang di dalam Islam. Bukan adab Islam, bukan akhlak Islam untuk seorang makan dan minum dengan tangan kirinya. Karena yang demikian adalah ciri khas dari syaitan. Mereka makan dan minum dengan tangan-tangan kiri mereka. Oleh karena itu Islam datang untuk menyelisihi mereka, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terlaknat. Akan tetapi orang tadi sombong. Dia tidak mau menerima apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya keluarlah doa kejelekan dari Nabi alaihi salatu wasallam yang ketika itu lumpuh tangan kanannya. Ini hakikat yang pertama dari al-kibr. Kemudian yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghamtun nas, meremehkan manusia. Meremehkan manusia ini penyakit yang luar biasa. Dan sangat banyak sekali terjatuh di dalamnya para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Karena mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang berada di sekelilingnya belum mengetahui ilmu ini, belum mengetahui ilmu itu. Dialah yang telah mengetahui ilmu ini dan itu. Lahirlah seketika itu sifatul kibr. Dia merendahkan manusia, meremehkan manusia. Ini penyakit yang luar biasa berbahaya. Karena tanda amal seorang bermanfaat untuk dia baik di dunia maupun di akhirah adalah tatkala amal-amal yang dia lakukan mendapatkan dampak positif, maslahat untuk dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini salah satu tanda dari amalan-amalan seorang yang bermanfaat untuk dirinya, akan mendatangkan dampak positif untuk dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau sebaliknya, tatkala dia melakukan satu amalan besar yaitu bertalabul ilm, talabul ilm amalan besar sekali, menuntut ilmu syar'i, datang di majelis-majelis seperti ini, kajian-kajian ilmiah, daurah dan yang semisalnya, amalan besar. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti jihad fi sabilillah. Selama mereka berada di majelis tersebut dengan niat yang ikhlas tentunya, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mengharapkan perkara-perkara dunia yang hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka berada di dalam jihad, hum fil jihad. Amalan besar. Akan tetapi tatkala amalan besar tersebut bertalabul ilm sudah dicampuri dengan penyakit al-kibr ini, maka tidak akan ada dampak positif untuk dia maupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Malah kebalikannya. Amalan tadi yang harusnya mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk dia terbalik, mendatangkan ilmu dar, ilmu yang tidak bermanfaat, yang nanti di akhirah akan memudaratkan dia, akan memudaratkan dia. Al-Quranul Karim saja yang merupakan kitab suci, kalamullah jalla wa ala. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah untuk dirimu ataukah bisa menjadi hujjah atas dirimu yang menghukumi kita. Dua sisi pedang yang tajam. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, mengamalkan Al-Qur'an tersebut, maka Al-Qur'an akan menjadi hujjah lana, menjadi hujjah atas kita atau hujjah bagi kita. Bahasa Indonesia terlalu sempit. Hujjah lana maksudnya adalah hujjah bagi kita, dalam artian tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita membawa amalan besar tersebut, qiraatul Quran. Ini ya Allah amalanku yang telah kulakukan di dunia. maka Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sampai-sampai dalam hasab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan tadi di awal majlis, ila sab'i mi'ati dhi'fin, 700 kali lipat kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para ahlul Quran. Akan tapi tatkala Al-Qur'an tersebut, bacaan Al-Qur'an kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dicampuri dengan penyakit riya, ingin dipuji oleh orang sebelah, ingin dipuji oleh si fulan, ingin didengar oleh si allan, tidak bermanfaat. Ini akan menjadi hujjah alaina, hujjah atas kita, bukan hujjah bagi kita, tapi hujjah atas kita. Yang mana sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada kita, di sana ada tiga golongan orang yang beramal saleh di dunianya, dan amalan-amalan saleh yang mereka lakukan adalah amalan-amalan besar. Mereka telah berjihad fi sabilillah, mereka telah mensedekahkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, anggapan mereka. Dan orang yang ketiga adalah mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim, belajar Al-Qur'anul Karim, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Tiga orang ini didatangkan nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu, orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang membaca Al-Qur'an atau yang memiliki ilmu, didatangkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilihatkan oleh Allah Jalla wa ala kenikmatan-kenikmatan yang akan didapati oleh mereka-mereka yang melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjihad, keutamaannya mereka akan mendapatkan tingkatan syurga yang tertinggi. Bahkan di dalam hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mujahidun fi sabilillah akan mendapatkan mi'ah darajah fil jannah, 100 derajat, 100 tingkatan. Tinggi sekali kedudukan mereka, orang yang berjihad fi sabilillah. Akan tetapi harus ikhlas. Ini syarat utamanya. Kemudian begitu pula orang yang kedua, orang yang bersedekah. Keutamaannya besar sekali, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka orang yang bersedekah di dunia dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Yang mana hakikat dari harta yang dia sedekahkan adalah tabungan dia kelak di akhirah. Semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak tabungan dia di akhirah. Dengan syarat ikhlas. Begitu pula orang yang ketiga, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, orang yang berilmu, sama mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Akan tetapi ketiga-tiganya telah mengamalkan amalan besar tersebut tidak didasari dengan ikhlas. Didasari dengan penyakit riya, dicampuri dengan penyakit riya. Orang yang berjihad fi sabilillah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima fa'alta fiha?" Apa yang telah kau lakukan di dunia? Maka kata dia, "Jahadtu fik ya Rasul ya Allah, aku telah berjihad untuk mendapatkan ridhamu wahai Allah." Maka ketika itu Allah Azza wa Jalla mengatakan pada dirinya, "Kazabta, engkau telah berdusta." "Innama liyuqal jari." Sesungguhnya engkau berjihad ketika di dunia agar disebut sebagai seorang yang pemberani. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di dalam hati kita, ikhwati fillah. Tidak tersembunyi sedikit pun niat sekecil apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Begitu pula orang yang kedua. Orang yang bersedekah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima fa'alta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan di dunia? "Ma taraktu min sabilin," kata dia, "aku tidak meninggalkan satu celah pun ya Allah kecuali aku bersedekah untuk mengharapkan wajah-Mu." Sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Kadzabta, engkau telah berdusta." "Innama liyuqal," dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sedekah tersebut hanya semata-mata untuk dikatakan sebagai seorang yang jawadun. "Innama liyuqala jawad," agar dirinya dikatakan sebagai seorang yang dermawan, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar dipuji. Begitu pula orang yang ketiga, pembaca Al-Qur'anul Karim, orang yang memiliki ilmu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima fa'alta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dia jawab, "Ta'allamtul Qur'an wa 'allamtuhu." fik. Aku telah belajar Al-Quran, ya Allah. Dan aku telah mengajarkan Al-Quran tersebut karena mengharapkan wajahmu. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mementahkan apa yang dia jelaskan. Kadzabta, engkau telah berdusta. Innama liqala qari', engkau mengamalkan perkara besar tersebut di dunia semata-mata untuk disebut sebagai seorang qari', sebagai seorang pembaca Al-Quran yang baik. Waqad qil, dan telah dikatakan hal tersebut. Orang yang berjihad telah didengung-dengungkan namanya di dunia bahwasanya si fulan adalah seorang batal, seorang pahlawan, seorang syahid. Orang yang bersedekah tadi telah didengung-dengungkan di dunia bahwasanya si fulan adalah seorang yang jawad, seorang yang dermawan. Sangat mudah untuk mengeluarkan hartanya dalam bersedekah, dalam berinfak. Begitu pula orang yang ketiga telah didengung-dengungkan namanya di dunia sebagai seorang yang qari, orang yang memiliki bacaan yang bagus, atau seorang alim, orang yang telah memiliki ilmu. Niat-niat dunia yang mereka miliki telah tercapai, dan itulah balasan untuk mereka. Maka di sini seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim bukan hujjah lahu, bukan hujjah bagi dia, akan tetapi hujjah alaih, yang seharusnya bisa memanfaatkan perkara-perkara tersebut, amalan-amalan soleh, untuk mendatangkan pahala-pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kebalikannya malah mendatangkan murka Allah jalla wa ala. Padahal amalan besar, amalan soleh. Oleh karena itu belum tentu ya ikhwan kita yang berada di masjid ini tatkala melakukan majlis seperti ini semuanya akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung dari niat-niat kita. Apakah kita benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah hanya sekedar melakukan rutinitas sore hari daripada tidak ada kegiatan. Itu semua tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Quranul Karim sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah lana au alaina, bisa menjadi hujjah bagi kita dan bisa pula kebalikannya, bisa mendatangkan manfaat bagi kita dan bisa kebalikannya mendatangkan mudarat bagi kita. Maka kita harus pandai-pandai dalam memperbaiki keikhlasan ini. Hati-hati yang selamatlah yang akan mendapatkan semua keutamaan yang dapat atau yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, fahadihi uqubah ajilah. Tatkala beliau mensyarah, menjelaskan hadis ini, yang tatkala seorang sudah kibar, sombong, tidak mau melaksanakan al-haq, tidak mau melaksanakan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan atas dia dan tangannya pun lumpuh, tidak bisa lagi bergerak tangan kanannya. Kata beliau hafizahullah wa ra'afa, hadhihi uqubatun ajilah, inilah akibat yang langsung, wal iyadzu billah, akibat yang langsung diterima oleh mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia. Fahadha dalilun ala anna man khalafa sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam takabburan annahu mu'arrad lil uqubati wal iyadzu billah. Maka di dalam hadis ini merupakan dalil yang menerangkan bahwasanya mereka yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam takabburan, karena mereka sombong. Orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah semuanya jahil. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidaklah semuanya didasari dengan kejahilan mereka. Karena mereka tidak tahu, ada dari awamul muslimin yang tidak mau melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka jahil, karena mereka belum mengetahui ilmunya. Mereka mungkin ma'zur. Tatkala mereka benar-benar tidak mengetahui. Dibedakan antara orang-orang yang tidak mengetahui dan di dalam bahasa Arab dilafadzkan dengan al-jahil, berbeda dengan seorang yang tajahal. Al-jahil benar-benar tidak tahu. Tapi kalau tajahal, pura-pura tidak tahu. Kalau al-jahil mereka ma'zur, tidak melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena benar-benar tidak tahu. Jahil, mereka ma'zur, diberikan uzur dalam syariat Islam. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwasanya di zaman seperti ini sudah sangat kecil kemungkinan orang tidak mengetahui sunnah Nabi. Kebanyakannya dari mereka adalah tajahal, masuk ke golongan yang kedua, pura-pura tidak tahu. Ini yang berbahaya. Mereka tahu itu sunnah, akan tetapi ditinggalkan begitu saja. Ini kembali kepada niatnya. Kalau memang dia benar-benar mengakui itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saya adalah pribadi muslim, pribadi mukmin yang belum siap untuk melaksanakan sunnah tersebut. Dan dia diam, tidak mencemooh sunnah, tidak mencela sunnah, tidak mencaci maki sunnah. Maka insyaallah taala dia berada di atas al-khair, berada di atas kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, tatkala dia sudah pura-pura tidak tahu, ditambah lagi dengan caci makian dia terhadap sunnah, caci makian dia terhadap ahlu sunnah, mereka-mereka yang melakukan sunnah Nabi SAW. Maka hati-hati. Orang ini yang langsung disarankan oleh Rasul, yang langsung diperintah oleh Rasul SAW untuk makan dengan tangan kanannya, diselisih. Dia tidak mau menerima, langsung lumpuh tangannya. Uqubah ajilah. Satu akibat dari kesombongan dia yang dia dapatkan di dunia. Sebelum di akhirah. Jangan kira di dunia dia dapat, di akhirah dia selamat. La. Di akhirah lebih besar lagi. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ di dunia. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Ini di akhirah. Besar perkaranya mereka yang menyelisih sunnah Rasul SAW. Maka kata beliau, kalau mereka orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi takabburan karena sombong, maka sangat mungkin mereka akan mendapatkan uqubah ajilah, hukuman yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Wa aksu hadzal hadis atau wa aksu hadza haditsur rajul, dan sebaliknya hadis lain yang menerangkan tentang alladzi ra'an nabi annabiy sallallahu alaihi wasallam fi yadihi khataman min adz-dzahab. Ada lagi hadis lain yang berlawanan dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi, makan dengan tangan kiri, dinasihati Rasul makan tangan kanan, dia tolak, tidak mau. Akhirnya doakan kejelekan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya tangannya lumpuh. Ada hadis kedua yang beliau sebutkan tentang seorang yang ketika itu, hadis rajul alladzi ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'ilnya nabi, alladzi ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi yadihi khataman min adz-dzahab, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat di tangan kanannya ada cincin emas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, ya'mud ahadukum ila jamrati minan nar atau jamratin min narin fayad'uha fi yadihi. Salah seorang dari kalian, secara umum tidak langsung kepada orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kalian telah meletakkan di jari jemarinya, di salah satu jari jemarinya, sebuah lingkaran dari api neraka. Sebuah lingkaran dari api neraka. Karena dia memakai cincin emas. Dan ma'ruf di tengah-tengah kita bahwasanya seorang laki-laki haram hukumnya untuk memakai cincin emas. Perhiasan emas tidak boleh dipakai ontek oleh laki-laki. Itu adalah zinah untuk perempuan. Perhiasan untuk mereka kaum muslimat wal mu'minat. Thumma akhadahu. Thumma akhadahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tarahahu fil ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin emas dari orang yang dimaksud tadi, karena setelah disebutkan secara umum, salah seorang dari kalian telah meletakkan sebuah lingkaran api neraka pada jari jemarinya atau pada salah satu jari dari jari jemari dia. Maka datang dia orang tersebut ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengambil cincin emas tersebut dan dilemparkan ke lantai. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min majlisihi wal khatam matruh fil ard, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri majlis tersebut dan orang tersebut pun melihat cincin emasnya ada di lantai, wa sahibuhu hadir, dan orangnya dengan jelas melihat cincin tadi dan memungkinkan untuk dia mengambil. Faqala al-hadirun, maka orang-orang yang hadir tersebut di sekitar dia dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum mengatakan kepada dia, khudz khatamak intafi' bih, ambillah cincin emasmu dan bisa engkau manfaatkan, diberikan ke istrimu kah atau engkau jual kemudian uangnya dimanfaatkan. Ini saran dari mereka, orang-orang yang berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di sekitar orang tersebut daripada tidak dipakai, mubazir kan begitu kalau bahasa kita sekarang. Sayang, eman sudah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tangannya. Tapi masih bisa dimanfaatkan, halal. Kalau dia mau jual, dia manfaatkan untuk keluarganya atau dia kasih kepada keluarganya, kepada istrinya, boleh dipakai hiasan dari emas untuk perempuan. Faqala hadzar rajul, lihat bagaimana jawaban dari orang tersebut. Maka dia berkata, ar-rajul al-mu'min, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya. Wallahi, demi Allah, la akhudhuhu wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan mengambil satu barang yang telah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau di sini, fandur al-farqa bainar rajulain fil imtithal, lihatlah bagaimana perbedaan antara dua orang ini. Hadis yang pertama tatkala di nasihati oleh Rasul makan dengan tangan kanannya ditolak karena kesombongan dia. Orang yang satunya, hadis yang lain, riwayat yang lain, kejadian yang lain, ditemukan pada jarinya ada cincin emas dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kejelekan yang ada pada perkara tersebut, yang harusnya boleh dia untuk mengambil dan memanfaatkan emas tadi, akan tapi dia tidak ambil. Dan dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang sangat jelas antara dua orang yang benar-benar beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang berpura-pura beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal awwalu yaqul, orang yang pertama mengatakan, la astati'u takabburan wal iyadhu billah. Orang yang pertama mengatakan, kata beliau, aku tidak mampu wahai Rasulullah untuk makan dengan tangan kananku. Dia mengatakan itu takabburan karena sombong. Wal iyadhu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Wa hadza qal, dan orang yang kedua mengatakan, wallahi la akhudhu hadzal khatam wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua mengatakan, aku demi Allah tidak akan mengambil cincin tersebut yang telah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadzal iman, inilah hakikat dari keimanan. Wa hadza imtithalul azim, dan inilah praktek nyata dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang jujur. Perbedaan yang sangat jelas antara dua orang, yang satu menolak nasihat Rasul dan yang satunya benar-benar beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan perkara yang mubah yang boleh untuk dia ambil, akan tetapi karena dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ambil karena kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keimanan yang besar kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada pertanyaan, akan tapi lagi-lagi sudah jam 5, saya diizinkan oleh panitia hanya berbicara sampai jam 5, dan ada dua pertanyaan sebenarnya yang harus saya jawab tapi lupa untuk saya bawa ke majelis ini. Insyaallah ta'ala besok di awal majelis akan kita jawab tiga-tiga pertanyaan tersebut sekaligus menjawab dari apa-apa yang ditanyakan oleh ikhwah. Tapi sayang sekali pertanyaan yang naik semuanya rata-rata keluar dari materi. Tapi insyaallah ta'ala kan kita jawab sesuai dengan apa yang ada dari sisi ilmu yang ada di saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.